Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya ghafar, astaghfirullah. Ya ghafur, astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim.